بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، hadirin yang Allah muliakan, marilah kita bersyukur atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu, khususnya nikmat kesempatan untuk menambah ilmu dan iman, kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan para ulama-ulama kita hafizahum atau hafizahumullah wa rahimahum, dan bersama Riyadhus Shalihin. Ini kebersamaan yang sangat mahal, anugerah yang luar biasa. Kalau kita benar-benar meyakini bahwa ilmu itu lebih mahal daripada dunia dan seisinya, ilmu itu lebih mewah daripada harta, maka kebersamaan kita dengan ilmu, terlebih lagi melalui buku, salah satu buku terbaiknya sepanjang sejarah, maka ini adalah kenikmatan. Dan kita sudah buktikan sendiri, kita sudah sampai bab ke-12 dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana begitu mewahnya ilmu yang ada di dalam 11 bab yang sudah kita lewati dengan keterbatasan kita. Jadi itu aja kita masih banyak kekurangan, banyak khilaf sebagai manusia, itu aja yang berusaha ngamalin ya. Itu akan melihat betapa luar biasanya perubahan dalam dirinya ketika ia berusaha memperjuangkan 11 bab yang sudah kita lewati dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah muliakan, bersyukurlah ketika kita masih dipertemukan dengan kitab ini, dan mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa memudahkan secara teknis. Dan bukan hanya memudahkan secara teknis, tapi Allah lancarkan pemahaman kita, Allah buat kita menerima kebenaran dan berusaha mengamalkan. Dan itulah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita terus menekankan syahadatan kita, La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Memperbaikinya, terus menjaganya, jangan sampai melakukan kesyirikan, dan hidup ini diisi dengan beribadah hanya kepada Allah. Dan dalam beribadah, marilah kita mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang begitu berjasa, sangat berjasa dan paling berjasa dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita berusaha membalas, walaupun enggak mungkin membalas. Dan di antara adab kita kepada beliau adalah memperbanyak salawat dan memberikan salam kepada Nabi kita ini, Rasul kita, uswah hasanah kita, teladan kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau. Hadirin Allah muliakan, di tengah guyuran hujan di sini dan mungkin di beberapa wilayah, kita akan kembali bersama bab yang ke-12 Dan kita berada di awal bab ke-12. Al-hathu 'ala al-izdiyat min al-khair fi awakhir al-umur. Anjuran untuk memperbanyak kebaikan di akhir-akhir usia kita. Kita kemarin membahas surat Fatir ayat 37. Bagaimana ahli neraka itu menjerit dan berteriak, meminta dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bisa mengerjakan amal ibadah menggantikan dosa perbuatan yang mereka lakukan selama mereka di dunia. Dan Allah berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah kasih umur buat kalian yang cukup untuk digunakan bagi orang yang mau berzikir kepada Allah, mau berpikir, mau bertafakur, mau kembali, mau beramal dan beribadah. Dan kami sudah utus atau dan telah datang kepada kalian peringatan atau pemberi peringatan. Para ulama mengatakan maksud pemberi peringatan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan Al-Qur'anul Karim dan sebagian ulama mengatakan uban. Ya, uban itu salah satu peringatan. Oh, kita udah enggak muda lagi. Kecuali karena kekurangan pigmen mungkin ya. Tapi secara umum itu tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Ikrimah, Al-Imam Ibn Uyainah, dan lain-lain. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini, masih berkaitan dengan ayat di atas, bahwa sekali lagi kaidah di dunia para ulama, sebagaimana dijelaskan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa manusia itu semakin bertambah usia dan umur, maka harus semakin bertambah ketaatan dan amal solehnya. Jadi manusia itu atau orang itu ya, kita-kita nih, semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, itu harus semakin menambah amal soleh dan ketaatan. Ini penting. Ini antitesis banyak hal duniawi, kan gitu ya. Seperti kemarin kita bilang, kalau secara duniawi semakin tua kegiatan semakin berkurang secara umum. Ada masa pensiun. Makanya ada post power syndrome. Yang biasanya punya posisi lalu aktif tiba-tiba masuk usia 55 atau di atasnya pensiun ya, bingung, enggak ada aktivitas. Kalau punya posisi lagi tapi sindromnya masih kayak punya posisi kan gitu ya. Jadi aktivitas berkurang. Dari sisi makanan, semakin bertambah usia, orang harus mengurangi dan mengatur makanannya. Gak bisa makan bebas lagi. Jadi dikurangin. Dikurangin. Dari sisi olahraga, semakin bertambah usia, semakin tua usia, olahraga diminta untuk dikurangin. Dikontrol, dikurangi. Yang biasanya loncat-loncat, jangan loncat-loncat gitu loh. Jangan, artinya yang loncat boleh tapi intensitas. Dianjurkan udah jalan aja, sepeda statis aja. Jadi banyak sekali hal kalau semakin bertambah usia. semakin dikurangin tuh aktivitas, dikurangin opsi makannya, dikurangin opsi olahraganya. Gak bisa bebas, gak bisa banyak seperti waktu kita, waktu dulu dia muda. Tapi berkaitan dengan amal soleh, hadirin, berkaitan dengan ibadah, justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, kurvanya harus, kurva ibadahnya harus semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Seperti itu. Karena kata para ulama seperti Al-Imam Mu'adzim Al-Uthaimin, ketahuilah, annamal madar ala akhiril umur. Karena parameternya itu di hari-hari terakhir. Iya kan? Parameternya di hari-hari terakhir. Di akhir umur kita. Di akhir usia kita. Maka grafik harus naik. Grafik harus naik. Masih ingat hadis Bukhari, hadirin? Nabi SAW bersabda, wa inna ahadakum laya'mal bi'amali ahli nar. Dan di antara kalian, ada yang semasa hidupnya mengerjakan amalan-amalan ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu bainaha illa dhira'. Sampai di akhir usianya. Sampai di akhir usianya. Fasbiqu alil kitab fayamal bi amali ahli jannah. Lalu catatan di kitab Lauhul Mahfuz itu mendahului dirinya. Artinya yang tertera di sana adalah ketika dia di akhir fayamal bi amali ahli jannah. Jadi catatannya di Lauhul Mahfuz mendahului dirinya. Lalu dia mengerjakan amalan ahli surga di akhir hidupnya. Faidahulaha. Lalu dia masuk surga. Jadi berubah pola, masuk surga nih. Hadisnya menunjukkan bahwa parameter ada di hari-hari akhir. Hari-hari akhir. Harapan itu masih ada. Tapi tinggal kita mau mensyukurinya dan mau memperubah pola kita atau tidak. Jadi semakin bertambah umur harus kita tambah. Kita tambah, kita tambah, dan kita tambah. Bukan justru melemah. Jadi gak ada tuh cerita. Ayo Pak, kita belajar baca Quran. Aduh. Saya udah umur begini nih. Udah susah. Ya yang muda-muda aja. Loh enggak. Semakin naik usia, semakin harus berjuang. Berjuang, berjuang. Semakin semangat ibadah. Baik ibadah zahir maupun ibadah hati. Al-Imam Al-Zahabi dalam siar membawakan bahwa Abu Musa Al-Ash'ari, salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu di akhir usia beliau, akhir-akhir usia beliau, itu benar-benar bersungguh-sungguh dalam beribadah. Benar-benar bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Semangat dengan semangat yang luar biasa yang tidak terlihat ketika beliau di usia muda dan seterusnya, padahal udah luar biasa ini sosok. Lalu ada yang menasihati beliau karena udah tua gitu, udah usia. Lalu amsakta warafakta binafsik, wahai Abu Musa, kenapa kamu gak nahan aja? Udahlah, jangan terlalu ngotot gitu loh dalam beribadah. Jangan terlalu ngotot. Jangan terlalu perfeksionis. Jangan terlalu nuntut dirimu. kasihanilah dirimu, kasih ruanglah buat dirimu buat santai dan seterusnya. Kasih waktulah buat dirimu untuk jeda. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari, simak baik-baik ucapan beliau. Innal khayla idza ursilat faqarabat ra'sa majraha atau majrahu mana? Majrahu akhrajat jami'a ma indah. Kuda pacu itu apabila dilepas sudah mendekati garis finish, ini bahasa kita ya, mengatakan bahasa ini, maka dia akan mengeluarkan seluruh tenaganya, seluruh kecepatannya. Walladzi baqiya min ajali aqar min dzalik. Dan umur yang tersisa untukku lebih sedikit dari itu. Maka saya harus lebih semangat lagi. Subhanallah. Kan masih ingat fasabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Jadi hidup ini perlombaan. Dan perlombaan itu semakin mendekati garis finish semakin seru. Semakin seru, semakin cepat. Dan semakin maksimal. Ada banyak orang suka dengan F1 atau MotoGP. Itu lap yang paling seru, lap-lap berapa? Lap-lap terakhir secara umum. Kecuali kalau semua lawannya udah ketinggalan. Dan dia akan maju terus. Semakin mendekati lap terakhir, semakin dipacu. Lomba lari. Yang paling seru pas meter berapa kalau sprint. Ketika mendekati garis finish, semakin luar biasa. Maraton. Dia pacu dirinya. Semaksimal gak pas. Pas dekat garis finish. Jadi, semakin bertambah umur, harus semakin besar, semakin semangat, semakin giat. Gitu hadirin. Jadi kalau di rumah kita ini ada, misalnya ada cucu, ada anak, ada kakek, ada nenek, itu yang harus paling semangat ibadah kakek nenek. Misalnya gitu ya. Jadi harusnya dirubah, bukan ya maklumlah ibu kan udah tua. Selama masih akil ya, atau akil lah. Akal sehatnya masih ada. Tapi kan apa udah pengapuran nih orang tua Ustaz. Atau udah pengkeroposan tulang. Udah gak bisa sholat berdiri lagi. Loh, kalau gak bisa sholat berdiri kan bisa sholat duduk. Gak bisa ngapa-ngapain, bisa berzikir. Bisa berdoa. Bisa sholat sambil tidur. Gak ada alasan hadirin. Gak ada alasan. Dan kita-kita juga. Di usia kita 30-an tahun, itu harus lebih, ibadah kita di usia 30 harus lebih bagus daripada ibadah kita di usia 20-an tahun. Nanti 40 tahun begitu kurva harus naik. Dan lihat bagaimana cara berpikir para sahabat. Semakin dekat garis finish harus semakin dipacu. Bukan semakin santai, ayo istirahat. Udah biarin, kan udah tua aja, gak usah lah. Oh enggak. Enggak. Makanya ada banyak kasus di haji hadirin. Dan orang yang sering naik haji dan berinteraksi dengan jamaah, saya rasa akan punya kesimpulan yang sama. Walaupun gak semua ya. Artinya banyak di kloter-kloter haji itu yang tua-tua jauh lebih semangat daripada yang muda-muda. Semangat. Sangat semangat. PD-nya luar biasa. Terus ras perasaannya, penghayatannya itu jauh luar biasa. Masuk kota Madinah aja, yang muda-muda sibuk gadget, sibuk foto segala, yang tua-tua nangis. Walaupun gak semua anak muda begitu, enggak. Tapi banyak kok sebenarnya. Oh sibuk ini, sibuk. Yang mau tua nangis. Ya Allah ngelatihin aja itu. Ingat Nabi-Nya salam-salam. Itu baru, itu kota Madinah, belum masuk Masjidil Haram. Oh semangat ibadah. Kan gitu hadirin. Yang muda-muda udah mikir pulang. Terus belanja nyari oleh-oleh kan gitu ya. Kalau yang tua pengen mati di sana subhanallah. Dan itu banyak. Yang muda-muda udah beli oleh-oleh, beli kurma lah, beli sajadah segala macam. Udah nelfon-nelfon anak terus. Yang tua berharap mati di sana. Banyak itu. Banyak kasus. Pak, apa harapan Bapak? Saya pengen mati di sana. Ada yang muda-muda ingin juga gitu, wafat di kota Madinah. Tapi orang tua lebih banyak. Pengalaman saya dan sebagian pihak yang kita gak generalisir tentu saja. Dan yang muda juga banyak. Tapi gak sebanyak yang tua. Yang biasanya yang masih usia produktif kan udah mikir pulang. Bahkan dipercepat. Bisa pulang lebih cepat gak? Oh bisa, tapi beli tiket baru. Gak masalah, saya beli tiket baru. Jadi yang muda-muda gitu. Ngeliat ikat bisnisnya segala macam. Atau ingat anak. Yang tua-tua udah sekitar. Kalau bisa gak pulang. Pengen wafat di sana. Subhanallah. Real ini, anak-anak ada. Semakin bertambah usia itu semakin semangat. Semakin semangat. Yang apa namanya, yang penginapannya jauh dari Masjidil Haram, jalan. Jalan. Oh seneng jalan tuh. Mungkin suasana haji kan beda ya, luar biasa. Dan itu kota 24 jam. Suasana haji itu gak ada yang ngalahin. Dan itu paling indah. Orang bilang New York kota gak pernah mati. Ini Mekah itu lebih luar biasa. Apalagi di suasana haji. Orang tua-tua jalan. Semangat gitu. Jadi semakin bertambah usia, semakin giat banget ibadahnya. Semakin giat ibadahnya. Adapun sekali lagi, adapun masalah fisik yang secara sunatullah melemah itu nggak ada masalah, nggak ada kontradiksi. Nggak ada kontradiksi. Ada banyak alternatif. Dan begitulah orang-orang besar kan. Makanya kata Nabi SAW, melakukan nanti nufusu kibaron ta'ibat mimuradi hajisam. Kalau jiwa itu besar, maka tubuh akan keteteran untuk bisa mengikuti kemauan si jiwa tersebut. Keteteran. Ini kayak seperti Abu Musa al-Asy'ari. Disuruh istirahat deh. Udah luar biasa kok, istirahat, kasih jeda dulu buat fisik Anda. Enggak. Ini kita mau sampai finish nih. Justru harusnya ditambah. Jadi suruh istirahat. Ketika sahabatnya, orang sekelilingnya suruh beliau istirahat, jiwa beliau justru minta beliau nambah. Bukan mengurangi kecepatan atau konstan di sebuah kecepatan, tapi disuruh nambah karena mendekati finish. Gas akan benar-benar dipacu kan. Itu hadirin. Dan itu bukan hanya Abu Musa al-Ash'ari, Lu'lu al-Adili. Itu di akhir-akhir usia beliau, rajin beribadah. Dan infaknya gila-gilaan. Infaknya luar biasa. Dia kan udah, usia udah segitu, apa yang lagi ngoleksi duit? Nyimpen-nyimpen uang, nanti juga dihisap sama Allah. Mumpung belum wafat, mumpung masih segar, atau belum ada penyakit yang mengarah kepada matian, mumpung masih bisa berinfak suka-suka hati, kan gitu ya, sebagaimana kita udah pelajari, kalau kita sudah difonis, atau sudah merasakan segera meninggal dunia, maka ats-tsulutsu wa ats-tsulutsu katsir, sepertiga dan sepertiga sudah maksimal. Tapi kalau tidak ada penyakit yang mengarah kepada kematian atau belum difonis dan seterusnya, bebas kan, sebagaimana Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Oh, beliau infak loh. Dan di kondisi krisis beliau justru keluarin uang. Dulu al-adil, kondisi krisis keluarin uang, malah menahan uang, nahan harta agar bisa bernafas lebih panjang, beliau justru jor-joran keluarin. Itu di hari tua beliau atau di hari akhir. Itu yang hendaknya kita tanamkan. Jadi kerangka berpikirnya itu dirubah. Ibnu Aqil hadirin. Al-Hanbali, nama besar. Nama besar. Kata Al-Dhahabi rahimahullah, ini sosok ini Al-Bahru, ini samudranya ilmu. Samudra ilmu. Hadirin Allah muliakan, apa kata beliau? Kata beliau, wa ana fi ashri al-thamanin. Aku di usia 80-an tahun. Jadi usianya 80. Ajad min al-hirsi 'ala al-ilm أشد مما كنت أجده أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن عشرين. Aku merasa semangatmu, aku merasa semangatku untuk menuntut ilmu, belajar, beribadah itu melebihi semangatku pada saat aku di usia 20-an tahun. Subhanallah. Jadi semangatku untuk belajar di usia 80-an tahun itu melebihi semangatku belajar di usia 20-an tahun. Memang luar biasa sosok ini. Luar biasa. Itu beliau pernah mengatakan, wa ma khalattu lu'aban qat. Aku tidak pernah menghabiskan waktuku dengan orang-orang yang hobinya cuma main-main doang. Gak pernah. Saya gak pernah habisin waktu berinteraksi dengan orang-orang yang hidupnya cuma main-main doang. Ngabisin waktu gak pernah, gak mau. Wala asyartu ila amthali min talabatil. Aku gak pernah bergaul kecuali dengan orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Semangat mengamalkan ilmu. Semangat beribadah, hanya itu. Gak mau. Ngabisin waktu yang gak ada gunanya tuh gak mau. Dan gak mau bergaul dengan orang-orang seperti itu. Artinya bukan memutuskan hubungan atau memutuskan silaturahim, enggak. Atau gak mau mendakwah, enggak. Tapi ngabisin waktu itu kayaknya. Kalau kalau tetap menjaga silaturahim ataupun tetap punya ukhuwah Islamiyah, ngebantu atau mendakwahi, ya, tapi sampai ngabisin waktu dalam genre mereka dan dalam kebiasaan mereka, kamu jelas orangnya tuh tegas, hanya mau ilmu, ngamalin ilmu, ngamalin, dan usia 80 lebih semangat dari itu, subhanallah. Jadi semakin bertambah usia semakin semangat, karena tahu waktu udah sedikit, PR banyak. Dan beliau hanya bergaul dengan orang-orang yang rajin, orang-orang semangat, berketularan, dan menjaga, walaupun beliau udah kuat, beliau udah sangat kuat, gak perlu ditularin lagi, untuk menjaga. Karena sahabat itu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa, menarik gitu, punya daya magnet. Kita bergaul dengan orang-orang malas, jadi malas, atau berkurang semangat kita. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semakin bertambah usia semakin semangat, dan semakin menambah amal soleh, semakin menambah ibadah, seperti itu hadirin. Dan itulah kurva yang benar. Dan sekali lagi, keterbatasan fisik bukan alasan, karena Allah sudah memudahkan. Allah sudah memudahkan. Ada banyak alternatif dan varian ibadah yang tidak perlu menguras fisik. Di mana kita punya masalah di sana. Ada banyak. Khususnya amalan hati, tauhid, iman. Sambil berbaring aja kita bisa beriman, hadir. Jadi gak ada alasan. Atau nuntut ilmu sekarang. Sarana sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Usia 80 tahun jauh lebih semangat dibanding usia 20-an tahun. Nah, ada mengatakan, ya ini waktu yang muda-muda lah. Kita ini udah, kita mundur aja. Enggak. Regenerasi jalan harus. Regenerasi harus berjalan. Tapi mundur, enggak mau. Artinya mundur dari ibadah, enggak. Enggak maksimal dalam ibadah, enggak. Tetap fastabiqul khairat. Tetap fasta berwarna. Regenerasi tetap. Nabi SAW memberikan kesempatan kepada Usama bin Zaid misalnya untuk memimpin pasukan di usia muda. Tapi apakah sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Uthman santai-santai? Enggak. Aku berpikir apa yang bisa saya berikan, apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa berikan. Itu semakin bertambah usia terus berpikir apa yang bisa saya berikan, apa yang bisa saya lakukan, apa yang saya bisa atau sumbangsi apa yang saya bisa lakukan, itu kan bukan tenggelam. Atau ini kondisi pandemi seperti ini tuh. Apa yang bisa saya berikan? Dan gak ada kontradiksi kan? Semua media sudah diberikan oleh Allah SWT. Bukan terpuruk. Jadi hadirin yang muliakan, semakin bertambah umur, semakin ditingkatkan ibadah dan amal solehnya. Semakin memperbaiki diri. Dan keterbatasan fisik bukan alasan. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah, cukupkan sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga usaha selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga dengan yang bertanya. Seluruh jamaah dan seluruh kaum muslimin yang ada dan yang sudah wafat. Semoga dirahmati oleh Allah. Ustaz, bagaimana cara menasihati orang tua yang selalu main handphone? Main HP benar-benar hampir tidak lepas seharian. Mengingat sebentar lagi juga sudah masuk bulan Ramadan yang harus lebih banyak fokus ibadah. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama jangan bicara nasihat dulu. Kita bicara doa dulu. Coba doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita semangat menasihati orang atau orang tua tapi lupa mendoakan mereka. Minta agar Allah bukakan pintu hidayah. Allah mudahkan hati beliau untuk teguh di atas jalannya. Doa dulu lah, doa. Itu hal penting hadirin. Terus yang berikutnya, coba perubah diri kita dulu. Karena semakin kita menjadi orang yang soleh, doa kita semakin kuat diijabah oleh Allah. Dan berikutnya juga, apa yang kita lakukan, orang tua kita akan mendapatkan pahalanya kan. Jadi backup orang tua dengan kita berjuang menjadi sosok yang lebih soleh dan terus lebih soleh. Terus setelah itu kita prioritaskan dulu, baru masuk ke nasihat. Karena gak mudah memang menasihati sosok yang sudah masuk usia tua dan sudah terpola dengan kebiasaan tertentu. Dan di antara yang bisa kita sampaikan ke beliau adalah surat Ali Imran ayat 108 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi seorang muslim dalam kondisi beriman. Nah, kan bingung ya, karena janganlah wafat kecuali dalam kondisi Islam, kondisi iman. Sedangkan Allah gak pernah kasih tahu kapan kita wafat. Maka Al-Imam Ibn Kathir memberikan sebuah kaidah besar kepada kita. Man asya ala syai' mata alaih. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan wafat dengan pola tersebut. Barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, maka dia akan kemungkinan besar dia akan wafat dengan pola itu. Jadi kalau pola kita, jadi bilang ke orang tua kita, ke ayah kita, ibu kita, ya atau bu, kalau kita polanya main handphone terus, apa kita mau meninggal dalam kondisi main handphone? Oh enggak kok, ayah ini baca Quran, ini udah khataman ketiga, alhamdulillah. misalnya ternyata beliau baca Quran di handphone. Tapi kalau main gak jelas gitu, ingetin. Ini barang siapa yang hidup dengan pola tertentu, dia akan wafat dengan pola itu lah kemungkinan besar. Dan kasus banyak. Kasus banyak. Kasus banyak. Betul, banyak orang yang maksiat meninggal di kamar hotel. Banyak kasus. Na'udzubillah tuma na'udzubillah. Jadi artinya meninggal kamar hotel bukan berarti gak bagus ya, tapi kita tahu lah. Makanya tadi apa namanya narasinya, banyak orang yang maksiat meninggal dalam kamar hotel kan, quote unquote. Jadi banyak orang yang rajin sholat meninggal dalam kondisi sholat. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampaikan itu. Terus pelan-pelan, pelan-pelan. Lalu buat kegiatan ibadah yang melibatkan beliau. Coba cari kegiatan ibadah yang melibatkan beliau. Kita harus lebih kreatif. Kita harus lebih kreatif. Ajak dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim seluruh kaum muslimin diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya. Dan semoga begitu juga dengan yang bertanya, semoga diberkahi dan dicintai oleh Allah dan seluruh kaum muslimin. Bagaimana cara mengenali nafsu yang buruk dan syaitan di dalam diri kita sehingga kita bisa menyisih kedua hal tersebut? Ya, itu pertanyaan pertama. Mengenali nafsu yang buruk dan syaitan di dalam diri kita itu harus dengan belajar, hadirin. Belajar. Itu paling efisien dan paling tepat, paling komprehensif. Dan ada buku-buku para ulama tentang itu, misalnya dalam mengenali langkah-langkah dan tipu daya syaitan, Al-Imam Ibnu Jauzi punya kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis. Dan Ibnu Jauzi pun rahimahullah juga punya kitab tentang hawa nafsu, judulnya Dhammul Hawa, tercelanya hawa nafsu. Itu dari ulama yang hidup di abad ke-6 ini. Itu punya dua buku yang bagus-bagus berkaitan dengan pertanyaan penanya. Dan ma'ruf Talbis Iblis, buku yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Dhammul Hawa. Jadi dengan mempelajari buku-buku seperti itu, ikut kajian, terus belajar pelan-pelan, pelan-pelan, kita jadi ngerti. Oh ini. Tapi sebagai clue dasar atau clue awal lah ya, ingat terus surat Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu, hawa nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu yang baik itu hanya sedikit gitu, anomali aja, mayoritas ngajak kepada keburukan. Aja kepada keburukan. Jadi itu nggak boleh. Ini kaidah dasar. Nggak boleh lupa. Nafsu itu selalu ngajak kepada keburukan. Itu hadirin. Sama kayak syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqra, misalnya Allah berfirman, syaitan itu selalu mengajak kepada kefakiran, kekerdilan, kekerendahan gitu. Allah ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Adapun Allah mengajak kalian kepada, menjanjikan kalian pada karunia dan pada ampunan. Jadi pesimistis, masa fakir, masa ini yang negatif tuh, itu dari syaitan. Semua negatif dari syaitan. Jadi ini yang perlu kita jamkan. Walaupun untuk secara detail, karena banyak yang rancu dan syaitan kan jago banget, kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya harus belajar, belajar. Dengan belajar pelan-pelan ya kebuka, kebuka, kebuka, kebuka. Kan itu. Misalnya contoh, dengan kita ikut kajian, kita rutin ikut kajian, akhirnya kita tahu surat Yusuf. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Selalu mengajak kepada keburukan. Jadi itu kan natural gitu. Kita jadi tahu surat Yusuf ayat 53 itu. Dengan kita, jadi pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, dan seterusnya. Lalu pertanyaan kedua, pada suatu hari saya melihat kemaksiatan orang lain, lalu muncul perasaan marah. Tapi saya tidak tahu sebab kemarahan saya. Apakah ini marah yang termasuk marah yang istir hawa nafsu, atau marahnya karena Allah? Bagaimana cara menyikapi perasaan seperti ini ketika muncul di dalam diri kita agar termasuk sikap yang menyelisih. Jazakallah, terima kasih. Ini marah tuh penting loh hadirin, tapi marah seperti apa? Yang dapat pahala, jadi dapat pahala kalau marah. Dan kalau nggak marah bisa dosa gitu. Adalah marah karena Allah. Nabi SAW bersabda, "Authaku ural iman, hubu filah wabugnu filah. Authaku ural iman, hubu filah wabugnu filah." Iman yang paling kokoh itu cinta karena Allah, benci atau marah karena Allah. Nah, apa parameternya, apa bentuknya marah karena Allah itu? Kita marah karena Allah dimaksiati. Bukan karena marah disebabkan pribadi. Bukan karena pribadi. Tapi karena Allah dimaksiati. Sehingga marah ini marah yang objektif. Marah yang objektif. Lalu marah yang proporsional. Kalau marah pribadi, marah baper dan seterusnya, itu gak terkontrol. Itu bisa merembet kemana-mana. Sampai kita gak mau ketemu segala macam. Bahkan kita mungkin jelek-jelekin, kita gibahin dia, segala macam. Bahkan kita terseret maksiat. Padahal bukan kita yang salah, dia yang salah. Kok maksiat? Ya kita omongin dia. Kita gibahin dia. Kita jelek-jelekin. Karena marah. Dua gak karu-karuan. Tapi kalau marah, kalau enggak, kita gak akan terjatuh kepada maksiat. Dan marah kepada Allah tidak menghilangkan rasa sayang kita kepada dia. Jika dia seorang muslim. Dia orang beriman juga, tapi dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Jadi marahnya tuh gak menguasai diri kita. Kita marah sesuai pada titik kemaksiatan. Jadi ibarat dinomorin gitu ya. Ibarat ujian, kalau murid salah di nomor 3, ya salahin aja nomor 3. Sebagai guru nih kita salah nomor 3. Tapi apa hubungannya sama nomor 4 jika dia benar? Dan contoh ya, misalnya soalnya 20. Muridnya salah 2. Nomor 3 sama nomor 10. Kira-kira kita kasih nilai berapa tuh murid? Kita masih kasih nilai 9. Ya. Walaupun kita salahin dia. Walaupun dia salah dan kita salahkan dia. Tapi di waktu yang sama kita tetap kasih dia nilai 9. Lalu kita tetap sayang sama dia. Bahkan mungkin kita puji depan kelas. Tetap kita salahkan dua nomor tersebut. Nah, dalam kehidupan kan seringkali gak begitu. Begitu salah satu nomor, selesai semua, kelar, habis. Dan gak usah jauh-jauh, gak usah jauh-jauh orang lain. Ini seringkali kita dalam keluarga. Istri buat kesalahan satu, udah selesai, habis. Suami buat kesalahan sekali dua kali, selesai. Gak mau terima, marah, kecewa. Lupa. nikah misalnya 5 tahun, 10 tahun itu isinya kebaikan semua. Lupa itu. Pendingan kesalahannya aja. Atau anak sama orang tua. Orang tua buat kesalahan, udah kecewa, marah. Apalagi kalau sampai divorce, sampai bercerai. Kita tahu ini kesalahan ayah kita. Atau ini kesalahan ibu kita. Iya, salah. Tapi sampai Anda benci ayah Anda, sampai Anda benci ibu Anda. Emang itu karena Allah? Atau karena pribadi? Lupa apa kebaikan mereka berdua. Oke, ibu Anda salah. Tapi yang lahirin Anda siapa? Yang memutuskan untuk tidak menggugurkan Anda. Atau menggugurkan kita. Yang memutuskan untuk tetap memperjuangkan kita walaupun mempertaruhkan nyawa beliau. Itu siapa? Kalau bukan ibu kita. Itu aja udah cukup. Ada orang buat kesalahan fatal. Tapi dia pernah menyelamatkan hidup kita. Emang kita akan nyecar dia terus? Enggak. Ada orang punya kesalahan fatal. Tapi waktu kita TK, waktu kita SM, orang itu yang menanggung seluruh biaya hidup kita. Emang kita akan nyecar dia terus? Enggak. Ya terus, kenapa kita nyecar ayah dan ibu kita? Ketika dia buat salah. Kalau orang lain bisa berpikir begitu, ini ayah ibu kita sendiri. Itu marah bukan karena Allah. Marah hawa nafsu. Marah karena Allah itu proporsional. Itu yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Rahimahullah ta'ala. Saat kita melihat orang, saudara kita melakukan maksiat. Kata beliau, kita harus melihat dengan dua kacamata. Dua kacamata. Dan ini juga dijelaskan Syekhul Islam ya. Kata para ulama, pertama kacamata syar'i. Bahwa Allah dimaksiati, ada kemaksiatan, Allah dimaksiati, maka kita marah. Kita gak suka Allah dimaksiati. Tapi gunakan kacamata yang lain, kacamata kauni. Bahwa dia saudara kita sama muslim. Itu yang pertama. Ada ukhuwah Islamiyah di antara kita dengan beliau. Atau ada ukhuwah Islam antara kita dengan dia atau dengan beliau. Terus yang kedua, kita harus ngelihat orang yang melakukan maksiat, dia akan merasakan dampaknya. Hidupnya enggak tenang. Hidupnya galau. Hidupnya enggak ada berkah, apalagi maksiatnya maksiat besar, enggak akan berkah hidupnya. Maka kita akan punya rasa iba dengan dia. Rasa sayang dengan dia dan ingin membantu dia. Rasa iba, aduh, ini gak akan tenang hidup. Walaupun di publik kayaknya tuh percaya diri, masya Allah, enggak akan. Allah enggak pernah bohongin kita kok. Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Dalam surat Thaha. Barang siapa yang berpaling dari peringatan, dia akan hidup sengsara. Thaha berapa? 124 kalau enggak salah. Tolong dicek. Barang siapa yang berpaling dari peringatan, dia akan hidup sengsara. Itu yang punya dunia bilang begitu. Yang menciptakan kita dan menciptakan itu orang, itu Allah berfirman demikian. Pun barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari ilmuku. Ilmu ke kanan dia ke kiri, ilmu ke kiri dia ke kanan. Dia akan hidup sengsara. Maka akan timbul rasa iba. Allah dalam isra. Jadi mainkan dua kacamata tersebut. Atau pakai dua kacamata tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz, keluarga, tim, serta seluruh umat muslim. Amin. Amin. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita. Amin. Bismillah. Ustaz, mohon nasihatnya, anak yang lemah semangat, tidak mujahadah dalam bekerja, suka berpindah-pindah karena lain hal, seperti nepotisme, daerah kerja yang terpencil, dan anak suka mengeluh ketika di sana dan lain-lain. Bagaimana sikap anak yang ingin mengakhiri kontrak dalam bekerja? Apakah anak tidak mujahadah dalam hidup? Apakah anak tidak menerima takdir dari Allah? Apakah anak hamba yang tidak bersyukur? Jazakallahu khair barakallahu fik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau berkaitan dengan urusan dunia seperti ini atau bekerja seperti ini atau inilah ya yang ditanyakan oleh penanya, kita kan tahu al-aslu fil asya' ibahah. Yang pertama, hukum asal segala sesuatu dari kehidupan dunia kan boleh. Mau bekerja di satu perusahaan dari awal sampai akhir boleh. Mau pindah-pindah juga boleh selama tidak menyelisih akad dan selama tidak mengkhianati akad kan boleh. Al-aslu fil asya' ibahah. Jadi pertanyaan ini antara opsi boleh dengan boleh gitu, bebas. Mau tetap di sebuah perusahaan boleh, mau pindah boleh, mau buka usaha baru boleh. Mau cari-cari pengalaman boleh. Ya, ini saya 2 tahun aja di sini nanti pindah lagi. Misalnya, dan itu yang penting. Nah, yang terpenting adalah hadirin itu mengapa kita pindah gitu. Jadi why factor-nya, mengapa itu, alasannya, motifnya itu, niatnya itu. Kalau alasan dan niat kita pindah-pindah karena kita mental kita nggak besar, lebih cenderung mundur kalau ada masalah, mundur ketika ada kendala, mundur ketika ada obstacle atau ganjalan, nah ini yang harus diperbaiki. Karena semua pekerjaan pasti ada kendala, semua kerjaan, semua bidang pasti ada masalah, pasti gak sempurna, semua perusahaan gak ada yang sempurna. Jadi itu yang perlu kita jawabkan, ini kenapa nih? Atau misalnya kita gak bertahan, ini kita katakan mansabatan abad, barang siapa yang konsisten di satu titik dia akan tumbuh. Maka mental gak bertahan itu membuat kita tidak akan tumbuh-tumbuh, pindah lagi, nanti pindah lagi. Atau itu kan misalnya mental kita belum kuat, maksudnya ada lu, aku gak deh, aku mending mundur aja. Lu gak bisa, harus dihadapi dengan minta pertolongan kepada Allah. Kita sampaikan hadis ihris alama infau wasta'in billah wala ta'jaz atau wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah mengerjakan hal yang bermanfaat bagi Anda. Kita tanya, kerja di sini bermanfaat enggak? Manfaat. Saya bisa ngaji, saya bisa ini, saya bisa itu. Ya udah, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Maju terus saja. Jadi itu apa namanya? Jangan mundur. Tapi kalau alasannya syar'i, misalnya di sana maksiat, bidang situ haram, atau di daerah terpencil sehingga kita nggak bisa nuntut ilmu, nggak ada wifi juga, koneksi susah. Nah, kalau saya mau pindah saja agar saya bisa nuntut ilmu dan saya bisa istiqomah, ah silakan, bagus, itu penting. Makanya apa kesimpulan ulama usul fikih di masa lalu klasik, kata jangan tinggal di sebuah negeri yang tidak ada ahli ilmunya, yang ada akses ilmu. Walaupun kata para ulama seperti Syekh Satri hafizahullah, kaidah ini pada zaman sekarang bisa di cover dengan media. Jadi walaupun di negeri kita gak ada ahli ilmu, tapi kita bisa tetap ngaji, belajar melalui sarana dan media. Jadi masih bisa, boleh. Tapi kalau dulu enggak, kata para ulama. Karena gimana dia mau sholat? Gimana dia mau beriman? Oh, enggak ada akses ilmu sama sekali. Dia harus cari. Jadi alasannya, yang terpenting ini why factor. Yang penting, mengapa dia pindah? Allah Ta'ala misalnya. Kalau alasannya syar'i, silahkan. Dan kalau alasannya tidak, maka dipertimbangkan. Dan juga saya alasannya mau cari pengalaman, oh silakan. Itu pun gak dilihat kan. Kalau masih muda saya cari pengalaman sebanyak mungkin. Tapi kalau di usia-usia 40 mental kita masih pindah sana pindah sini, bahaya. Jadi itu yang perlu kita camkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati, memberkahi, mengampuni dosa Ustaz, tim dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, bagaimana dengan yang masih muda? Ana selalu berpikir untuk santai karena masih muda, jazakallahu khair Ustaz. Ya, terima kasih. Tadi kan kaidah dari awal kita jelaskan, setiap bertambah usia amal harus bertambah. Oke, masih muda, emang kita tahu umur? Ada banyak orang meninggal di usia muda. Saya pribadi sudah kehilangan beberapa teman-teman, dan di antara teman-teman dekat saya sudah wafat rahimahumullah. Sudah wafat. Salah satu teman yang paling dekat dengan saya waktu kuliah wafat sebulan yang lalu kurang lebih. Rahimahullah. Siapa yang jamin usia? Siapa yang jamin usia? Bahwa kita akan sampai 60, 70, 80 karena seperti Ibnu Aqil. Perjuangkan. Dan bangun. Dan membangun yang paling enak start dari usia muda. Dan nanti kita akan jelaskan khusus masalah ini insyaAllah. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan karena waktu sudah habis. Senang bisa belajar dengan kita, hadirin sekalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat.